Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berikan kenikmatan kepada kita semuanya dengan nikmatul Islam, iman dan sunnah. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh ikhwah, saya akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan Syiah Rafidah dan permusuhan mereka terhadap Ahlu Sunnah di Yaman secara khusus dan juga kaum muslimin secara umum. Kalau sebaiknya kita ketahui, apa yang saya akan sampaikan ini bukan dalam rangka untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin atau kemudian mungkin dengan bahasa yang lain menebar debu di muka sendiri, membuka aib saudaranya dan seterusnya. Bukan. Apa yang hendak saya sampaikan di sini adalah merupakan nasihat yang menjadi kewajiban sang muslim untuk menyampaikan nasihat kepada saudaranya terhadap hal-hal yang mungkin kepada dirinya, baik itu berkaitan dengan urusan dunia ataupun akhirat, sebagai peringatan kepada kaum muslimin tentang bahayanya Syiah Rafidah ini terhadap kehidupan mereka, baik di dunia ataupun di akhirat, baik yang berkaitan dengan din ataupun dunia mereka. Karena hakikatnya Syiah ini adalah kelompok yang sangat berbahaya sekali. Dari zaman ke zaman, permusuhan mereka sangat jelas terhadap kaum muslimin secara umumnya dan ahlu sunnah secara khusus. Kalau kemudian boleh kita katakan, terus-menerus mereka lakukan dengan berbagai macam, baik itu dengan ucapan, dengan tindakan, sikap, dan seterusnya. Sebagaimana kita lihat di Yaman, hakikatnya Syiah di Yaman itu sudah berakar sejak lama, bahkan sudah berabad-abad dari masa yang lampau. Akhirnya Syiah di Yaman, mereka adalah Syiah Zaidiyah, pengikut salah satu di antara keturunan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah kelompok Syiah yang kalau kita lihat dari penyimpangannya itu adalah kelompok yang paling ringan dibandingkan dengan kelompok-kelompok Syiah yang lainnya seperti Imamiyah atau Nusairiyah atau Ismailiyah atau Batiniyah. Di antara keyakinan mereka bahwasanya imamah atau kepemimpinan itu hanya ada pada keturunan Fatimah saja, baik dari keturunan Husain ataupun Hasan ibn Ali. Ini bedanya dengan Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Isna'asyariyah, bahwasanya Syiah Imamiyah itu membatasi wilayah atau imamah itu hanya pada anak keturunan Husain saja, bukan dari anak keturunan Hasan, Husain saja, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Adapun Syiah Zaidiyah, mereka mengatakan bahwasanya keturunan Fatimah, baik itu dari Husain ataupun Hasan, berhak untuk menjadi imam. Dan juga di antara keyakinan mereka bahwasanya para sahabat tidaklah kafir sebagaimana keyakinan Syiah Rafidah atau imamnya. Dan juga mereka mengakui tentang khilafah Abu Bakar dan Umar. Dan juga mereka masih sholat di belakang Ahlu Sunnah, seperti yang saya lihat di Yaman, bahwa orang-orang Syiah Zaidiyah itu mereka masih sholat di masjid-masjid Ahlu Sunnah. Berbeda dengan Syiah Rafidah, mereka sama sekali tidak mau sholat di belakang Ahlu Sunnah atau Sunni, dengan keyakinan bahwa mereka sudah keluar dari Islam, mereka kafir. Kalaupun mereka sholat di belakang seorang imam Sunni seperti yang kita lihat di Mekah atau di Madinah, itu hanya sekedar takiyah saja, karena hakikatnya mengharamkan para ulama mereka untuk sholat di belakang seorang Sunni, kecuali dalam keadaan terpaksa atau takiyah. Dan hakikatnya Syiah Zaidiyah sama sekali tidak bermusuhan dengan Ahlu Sunnah di Yaman dari sejak awal munculnya mereka sampai pada hari ini. Tetapi ketika muncul salah satu tokoh di antara mereka yang mempunyai nama Badruddin Al-Houthi dan anaknya Husain Badruddin Al-Houthi, kedua orang ini pergi ke Iran, kemudian tinggal di sana, dan tentu saja mereka terpengaruh dengan revolusi Islam Iran, yang dikatakan seperti itu, terpengaruh dengan Syiah Rafidah Akhirnya mereka kembali ke Yaman dan kemudian mendirikan sebuah organisasi, sebuah kelompok yang disebut dengan Sababul Mukmin. Sababul Mukmin artinya pemuda yang beriman. Kemudian setelah itu terkenal dengan nama Al-Houthi. Al-Houthi itu disebut sebuah daerah, sebuah kampung di negeri Yaman sana. Nah, kemudian nisbat nama daerah ini dinisbatkan kepada kelompok ini. Ya. Dari sinilah muncul permusuhan. Ketika salah satu tokoh di antara mereka yang disebut dengan Badruddin Al-Houthi ini pergi ke Iran, kemudian akhirnya menyerap pemahaman Syiah Rafidah di sana, akhirnya membawa pemahaman ini ke negeri Yaman. Muncullah bibit-bibit permusuhan terhadap Ahlus Sunnah, bahkan kepada kaum muslim secara umum, bahkan kepada pemerintah. Karena keyakinan Syiah Rafidah Imamiyah terhadap kelompok selain mereka atau orang Sunni, di antaranya adalah mereka menganggap kelompok selain mereka muslim Sunni adalah kafir. Sebabnya karena apa? Karena Ahlus Sunnah atau muslim Sunni ini tidak mengakui tentang wilayah. Yang dimaksud dengan wilayah adalah apa? Keimaman Imam Ali dan seluruh keturunannya. Menurut mereka bahwasanya imamah yang berhak untuk menguasainya hanya Imam Ali dan seluruh keturunannya. Dan mereka mengatakan ini salah satu di antara rukun Islam, di antara rukun-rukun yang ada. Maka barang siapa yang tidak mengimani rukun ini, maka dianggap keluar dari Islam. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya rukun ini adalah rukun yang paling penting di antara rukun-rukun yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh imam mereka, Imam Al-Barqi dalam kitabnya Al-Mahasin halaman 147, diriwayatkan dari Imam Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Ini salah satu di antara Imam Isna Asyariyah, Imam Syiah yang ke-6. Tapi nisbat perkataan kepada beliau ini adalah dusta. Mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang masih berada di atas agama Nabi Ibrahim, kecuali kami, yaitu Ahlul Bait dan para pengikut kami. Adapun semua manusia telah melepaskan dirinya dari agama Nabi Ibrahim ini, alias keluar dari Islam. Juga diriwayatkan oleh Kulaini. Kulaini termasuk di antara imam yang muktabar di antara mereka. Bahkan bukunya Al-Kafi itu disejajarkan dengan Sahih Bukhari. Dalam kitab beliau, imam ini, jilid 8 halaman 148, diriwayatkan dari Ali bin Husain, ini imam Syiah yang kelima, Imam Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, bahwasanya beliau berkata, ini semuanya dalam bahasa Arab tapi saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia, selain kami yaitu Ahlul Bait dan para pengikut kami, tidak ada yang berada di atas fitrah Islam. Semua manusia melepaskan diri dari fitrah Islam ini, alias masuk dalam lingkaran orang-orang non-muslim kafir. Dan juga keyakinan mereka, orang-orang Syiah Rafidah, bahwa selain orang-orang Syiah dikatakan tadi kafir, maka mereka mengharamkan makan sesembelihannya, mengharamkan juga untuk menikahi wanitanya. Kalau seorang laki-laki Syiah Rafidah diharamkan untuk menikahi seorang perempuan Sunni, atau seorang wanita Syiah Rafidah haram untuk menikah dengan seorang laki-laki Sunni. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ibtisar dikarang oleh salah satu di antara ulama Syiah, At-Tusi, ma'ruf ini, dari Fudail bin Yasar, dari Ali bin Husain, Abi Ja'far, beliau berkata, disebutkan tentang an-nasibi. Disebutkan di hadapan beliau tentang nasibi. Yang dimaksud nasibi, kalimat nasibi ini adalah kalimat yang biasanya dikatakan oleh orang-orang Syiah kepada apa? Kepada muslim Sunni. seorang Sunni. Maka beliau mengatakan, jangan engkau menikahinya, jangan engkau makan sesembelihannya, dan jangan engkau tinggal bersama dengannya. Dan juga Khomeini, imam mereka yang meninggal beberapa tahun yang lalu, dalam kitabnya Tahrir al-Wasilah jilid 2 halaman 260 mengatakan, seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi seorang nasibi, seorang Sunni. Dan juga seorang laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita an-nasibi, wanita as-sunni. Karena keduanya, wanita dan laki-laki Sunni ini, hukumnya sebagaimana hukumnya orang kafir, walaupun mereka mengaku menganut agama Islam. Dan yang lebih parah daripada itu, mereka mengatakan bahwa orang Sunni adalah najis, kafir, dan lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, Nasara, dan Majusi. Apa yang saya katakan ini, saya ambil dan saya nukil dari kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang muktabar di kalangan orang-orang Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah. Ini bukan suatu hal yang saya karang atau saya ada-adakan sendiri, enggak. Tapi dari kitab mereka sendiri, kitab yang ma'ruf di kalangan mereka. Seperti salah seorang ulama mereka yang ma'ruf, yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah jilid 2 halaman 200 halaman 306, bahwasanya hukum bagi orang-orang an-nasibi alias Sunni, mereka ada lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, orang Nasara, dan Majusi. Mereka adalah orang kafir, najis. Mengatakan kafir, najis dengan ijma ulama Imamiyah. Kalau boleh saya sebutkan dalam bahasa Arabnya, dia mengatakan annahu najasun wa annahu syarru minal yahud wa nasrani wal majusi wa annahu kafirun najasun bi ijma ulama al-Imamiyah ridwanullah alaihim. Bahwasanya orang-orang Sunni ini, mereka itu lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan Majusi, kafir dan najis. Dan lebih dikuatkan lagi bahwa ini merupakan ijma ulama Imamiyah. Dan juga mereka menganggap darah orang-orang Sunni halal untuk ditumpahkan, dan hartanya pun halal untuk diambil dengan cara apa saja. Riwayatkan imam mereka Muhammad Bakir Al-Majlisi, ini juga imam yang ma'ruf, dalam kitabnya Biharul Anwar dengan sanad dari Abi Farqad, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, ini sebagaimana saya katakan tadi, ini imam yang ke-6 di antara imam-imam Isna Asyariyah dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah. Rawi ini Abu Farqad berkata, apa pendapatmu wahai imam tentang membunuh an-nasibi alias Sunni? Maka beliau menjawab, dan ini saya katakan, ini adalah kedustaan. Semua perkataan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, anak keturunan daripada Ali bin Abi Thalib, ini adalah dusta. Ini adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh orang Syiah Rafidah. Maka beliau menjawab, halal darahnya. Tapi aku khawatir kepadamu, kalau engkau mampu, maka robohkanlah tembok kepadanya, ke atasnya, atau engkau tenggelamkan dia di air, supaya tidak ada orang yang memberikan kesaksian atas perbuatanmu, maka lakukanlah itu. Juga pendapat imam mereka, Imam Khomeini, dalam kitab Tahrir al-Wasilah halaman 318, dia mengatakan sama hukumnya an-nasibi alias Sunni dengan musuh dalam keadaan berperang. Halal hartanya dan wajib dikeluarkan khumusnya 1/5 dari harta mereka. Harta mereka ada harta ghanimah. Bahkan diperbolehkan mengambil hartanya di mana saja didapatkan dan dengan cara apa saja. Ini perkataan Imam Khomeini, imam yang mereka agung-agungkan pada zaman sekarang, yang dikatakan sebagai imam Ahlu Thawrah, imam revolusi Islam Iran, mengatakan bahwa sama hukumnya orang-orang Sunni dengan ahlul harbi. Halal hartanya, hartanya adalah ghanimah, dan wajib dikeluarkan apa? Seperlimanya diperuntukkan bagi apa? Ahlul bait. Dan mengambil hartanya kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Dengan keyakinan seperti ini, maka orang-orang Syiah yang sebelumnya mereka adalah Zaidiyah akhirnya berubah menjadi Imamiyah, memunculkan permusuhan antara mereka dengan kaum muslimin di Yaman. Mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Sababul Mu'min, sebagaimana saya katakan tadi, pemuda yang beriman, kemudian dengan kelompok Houthi. Pusatnya di salah satu provinsi di Yaman, yaitu Sa'dah. Nah, dan tujuannya mereka hendak membuat sebuah negara, mendirikan sebuah negara Syiah Imamiyah Rafidah sebagaimana Syiah yang ada di Iran. Sehingga mulailah mereka mengumpulkan pasukan, membentuk kelompok bersenjata dengan bantuan Iran, baik dalam bentuk harta, senjata ataupun orang. Sehingga ketika mereka sudah merasa kuat, akhirnya mereka mengiklankan perang terhadap pemerintah, memberontak terhadap pemerintah yang sah di Yaman. Sampai terjadi 6 kali peperangan dengan pemerintah. Dan juga mereka sangat berani sekali, bahkan mereka memusuhi pemerintah Saudi. Nah, dan kemudian masuk ke wilayah Saudi, menguasai beberapa daerah di perbatasan Saudi. Dan alhamdulillah akhirnya pemerintah Saudi menghantam mereka dan mengusir mereka, akhirnya kembali ke wilayah Yaman. Dan pada saat akhir-akhir ini, beberapa bulan yang lalu, sebagaimana kita ketahui, di negeri Yaman terjadi berbagai macam keguncangan, kekacauan politik di sana. Terjadi demonstrasi, pemberontakan, berbagai macam masalah di negeri Yaman. Nah, pada kesempatan ini, orang-orang Syiah Rafidah merasa cukup waktu dan cukup kuat bagi mereka untuk memberikan negara Syiah Rafidah di negeri Yaman. Tetapi yang jadi masalah, ketika mereka hendak memberikan negara Syiah Rafidah di provinsi Sa'dah, salah satu provinsi di negeri Yaman, mereka mendapatkan batu sandungan, duri dalam daging menurut pendapat mereka. Kenapa? Karena di provinsi Sa'dah di sana ada sebuah markas Ahlus Sunnah, markas Darul Hadis di Damaj, markas yang didirikan oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah ma'ruf, yaitu Syekh Muqbil Ibn al-Hadi al-Wada'i rahimahullahu ta'ala, yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Markas ini merupakan salah satu di antara markas terbesar Ahlus Sunnah di alam ini. Ini yang menjadi sandungan dan sebagai penghalang orang-orang Syiah Rafidah untuk mendirikan negara Iran atau negara Syiah Rafidah di Yaman. Akhirnya mereka berusaha untuk menghancurkan markas Ahlus Sunnah ini. Akhirnya pada akhir tahun 2011 mereka menyerang markas ini, tapi berhasil Ahlus Sunnah di wilayah ini mengusir mereka. Kemudian mereka akhirnya memblokade wilayah ini, melarang masuknya makanan, minuman, obat-obatan selama lebih daripada 2 bulan, tepatnya 77 hari. Kemudian setiap harinya menghujani wilayah ini dengan berbagai macam senjata, baik ringan, berat atau menengah, dengan meriam, dengan tembakan tank. Nah, dengan tembakan meriam, senjata ringan, berat, semuanya ditumpahkan ke wilayah ini, ke markas Ahlus Sunnah ini. Tujuannya adalah apa? Untuk mengusir mereka, untuk membunuh mereka. Sampai akhirnya terbunuh di antara para pelajar, warga Damaj, sekitar 71 orang. Tapi dengan keteguhan dan pertolongan Allah SWT, maka mereka para pelajar ini dan masyarakat Damaskus, mereka thabitin, teguh, membela agama mereka dan mengelankan jihad melawan Rafidah, sehingga Rafidah pun tidak berhasil untuk menguasai wilayah ini, wilayah Damaskus. Dan terus mereka berusaha dan berusaha memblokade selama waktu tersebut. Dan pada saat itu ahlu sunnah yang lain yang di luar wilayah Sa'dah di negeri Yaman secara keseluruhan, mereka akhirnya bersama dengan kabilah ahlu sunnah di negeri Yaman, mereka bersama-sama datang membantu saudara-saudara mereka yang sedang terkepung di Damaskus. Awalnya mereka hanya sekedar membantu dalam bentuk bantuan pangan, obat-obatan, dalam bentuk bantuan sosial. Tapi ketika mereka dilarang oleh orang-orang Syiah Rafidah untuk membantu saudara-saudaranya di Darul Hadis Damaskus, akhirnya melihat kedzaliman dan kebiadaban yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah ini terhadap saudara-saudara ahlu sunnah dan masyarakat di Damaskus, akhirnya berubahlah niat mereka. Yang sebelumnya hanya sekedar membantu berupa makanan dan minuman dan obat-obatan, akhirnya mereka tidak bisa tidak harus melawan kedzaliman ini dengan jihad fisabilillah. Akhirnya para masyayikh pun mengiklankan jihad, para ulama pun mengiklankan jihad, mengumumkan jihad melawan kedzaliman orang-orang Syiah Rafidah terhadap saudara-saudara mereka di Damaskus. Akhirnya dibukalah medan perang yang disebut dengan medan perang Kitaf. Kitaf ini antara Sa'dah dengan Damaskus. Di sana ada sebuah daerah Kitaf. Nah, akhirnya dibukalah medan perang Kitaf untuk menekan orang-orang Syiah Rafidah dalam pengepungan mereka terhadap Damaskus, yang akhirnya Syiah Rafidah melepaskan Damaskus dan menghentikan pengepungan dan kemudian berhadapan dengan para mujahidin ahlu sunnah di daerah yang disebut dengan Kitaf. Ini di wilayah Sa'dah. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jihad di sana sudah berlangsung sekitar 3 bulan lebih, dan kemenangan terus dicapai oleh para mujahidin ahlu sunnah dan menghadapi Syiah Rafidah. Dan banyak lagi kalau kita ceritakan tentang kedzaliman orang-orang Syiah Rafidah di negeri Yaman, seperti kisah di wilayah provinsi Hajah atau Imran, atau juga wilayah Al-Jauf, bagaimana mereka juga berbuat zalim terhadap masyarakat di sana, berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah mereka. Tapi di sana juga kaum muslimin tidak menyerah begitu saja, mereka melawan kedzaliman orang Syiah. Maka di sana pun terjadi juga pertempuran antara ahlu sunnah dengan Syiah di sebuah daerah yang disebut dengan Al-Hajur di provinsi Al-Hajah. Tapi sebagaimana kita ketahui, pertolongan selalu bersama dengan ahlu sunnah, cepat ataupun lambat, dengan kesabaran dan keteguhan mereka di atas Islam, maka kemenangan demi kemenangan yang sebelumnya para pelajar ini sama sekali tidak punya keahlian dalam masalah senjata. Tugas mereka hanya belajar dan belajar, kemudian berdakwah. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang Syiah Rafidah, maka senjata dilawan senjata, kekerasan mereka dilawan dengan jihad yang mubarak ini. Sehingga kalau kita lihat hari demi hari Syiah terdesak dan terdesak, sampai ketika berapa sekitar 2 pekan yang lalu ketika saya masih ada di Yaman, orang-orang Syiah Rafidah ini melakukan demo menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan serangan ahlu sunnah terhadap mereka. Menghentikan serangan ahlu sunnah terhadap mereka. Kemudian mereka datang kepada presiden Yaman yang baru, yaitu Bapak Abdul Rabbah Mansur Al-Hadi menyampaikan kepada pemerintah, kepada presiden ini, supaya menjadi perantara antara mereka dengan Ahlussunnah dan menghentikan serangan Ahlussunnah terhadap mereka. Tapi sebagaimana kita ketahui, orang Syiah ini dari sejarah mereka, sejarah budaya mereka, mereka adalah kaum yang suka berkhianat. Ghadar itu adalah keahlian mereka. Mereka tujuannya supaya yang selama ini mereka merasa membanggakan diri mereka berhasil mengalahkan tentara Yaman, berhasil mengalahkan kabilah dan seterusnya. Sekarang ketika berhadapan dengan mujahidin ahli sunnah, akhirnya mereka sampai terdesak seperti ini keadaannya. Mereka tujuannya adalah mengulur-ulur waktu sehingga punya kesempatan lagi untuk apa? Untuk menyusun kekuatan lagi dan mengambil bantuan dari Iran. Karena terus terang Iran semuanya di belakang ini semuanya. Bagaimana teman-teman mendapatkan mujahidin, mendapatkan ketika terjadi peperangan bangkai mayat-mayat orang Syiah Iran. Karena kita lihat wajah orang Iran berbeda dengan orang-orang Yaman ya. Kalau orang Iran wajahnya putih dan seterusnya, kalau orang Yaman agak kecoklat-coklatan seperti itu. Jadi tampak sekali juga dalam pembicaraan mereka, mereka menggunakan bahasa Farsi. Jadi instruktur militer mereka kebanyakan adalah orang-orang Iran dari pasukan Garda Revolusi Iran. Dan senjata-senjata mereka adalah senjata-senjata buatan Iran. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa semua ini bantuan dari Iran. Berapa kali pemerintah menangkap kapal yang tujuannya untuk menyembunyikan senjata ke negeri Yaman? Berapa kali? Tujuannya untuk membantu apa? Orang-orang Syiah. Maka orang-orang Syiah ini berusaha untuk mengulur waktu sehingga punya kesempatan untuk mendatangkan bantuan lagi, baik berupa orang ataupun senjata lebih banyak lagi dari Iran. Tapi pemerintah Yaman menolak. Itu urusan kamu dengan Ahlussunnah, karena kalian yang memulai. Kemudian mereka mengatakan Ahlussunnah tidak mau menghentikan serangan mereka kepada kami, kepada orang-orang Syiah ini, kecuali dengan syarat. Baik, syaratnya apa? Mereka Ahlussunnah menuntut kami untuk menjadi penduduk Yaman sebagaimana penduduk Yaman yang lain, penduduk yang baik, menjadi penduduk yang saleh. Kemudian yang kedua, menyerahkan persenjataan mereka kepada pemerintah. Ini jelas tidak mungkin mereka bisa terima syarat ini. Maka Presiden Abdul Rabbah mengatakan penuhi saja syarat-syarat Ahlussunnah. Karena terus terang pada hari-hari ini, masa-masa ini, pemerintah zaman sendiri pun pemerintah yang lemah. Nah, karena menghadapi berbagai macam persoalan dalam negeri mereka. Di sana ada pemberontakan yang berusaha untuk melepaskan diri dari negeri Yaman. Di daerah Junub, daerah selatan Yaman. Kemudian di sana ada kelompok Al-Qaeda dan seterusnya. Nah, yang memberontak kepada pemerintah Yaman. Maka pemerintah Yaman merasa, sebagaimana yang kita dapatkan di lapangan, merasa terbantu oleh Ahlussunnah dalam menghadapi Syiah Rafidah ini. Sehingga kita dapatkan bagaimana masyarakat awam Yaman sangat mendukung perjuangan Ahlussunnah dalam menghadapi Syiah. Masyarakat secara umum mendukung, karena selama ini Syiah merasa sombong, takabur, bahwa selama ini mereka menang dalam perangannya melawan pemerintah, menang dalam perang melawan kabilah atau melawan kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi sekarang menghadapi pasukan Ahlussunnah, mujahidin Ahlussunnah, mereka terkalahkan. Kalau kita lihat bagaimana kemajuan teman-teman mujahidin dalam perangannya mereka terhadap orang-orang Syiah, dan berapa banyak di antara orang-orang Syiah yang terbunuh, sebagaimana diberitakan sekitar 2.000 orang Syiah yang terbunuh, sementara dari kalangan mujahidin sebagaimana yang kita lihat dan kita saksikan sekitar 70-80 orang yang mati syahid itu saja. Dan bagaimana Allah SWT menurunkan pertolongan kepada Ahlussunnah. Ahlussunnah jumlahnya sedikit, Orang-orang Asia jauh lebih banyak dibandingkan dengan Ahlussunnah. Persenjataan mereka sangat lengkap. Sementara Ahlussunnah persenjataannya apa adanya. Jumlahnya juga sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang Syiah. Tapi bagaimana pertolongan Allah SWT langsung turun kepada mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam berperang, dalam berjihad dengan keyakinan bahwa tidak ada kecuali mereka akan mendapatkan pertolongan, ataupun kalau mati-mati pun akan mati syahid. Dan kita lihat karomah Allah SWT turunkan kepada para mujahidin ini. Kemuliaan Allah SWT berikan kepada para mujahidin ini. Di lapangan kita saksikan bagaimana kalau di antara mujahidin mati syahid, kita dapatkan dari wajahnya di antara mereka tersenyum, di antara mereka seakan-akan tidur. Sampai kita lihat di antara mujahidin meninggal 2-3 hari sama sekali tidak berubah baunya, kita dapatkan bau dengan bau yang harum wajah mereka. Nah, kemudian tubuh mereka pun tidak sebagaimana orang meninggal. Nah, tubuh mereka masih dalam keadaan lembut, sama sekali tidak muncul bau sama sekali, walaupun sudah dalam waktu 3 hari berlalu meninggalnya mereka. Tapi kalau kita lihat mayat-mayat orang Syiah Rafidhah yang terbunuh, belum ada satu hari saja wajahnya sudah berubah, baunya sangat busuk. Ini yang kita saksikan dengan mata dan kepala sendiri. Bagaimana Allah SWT memberikan pertolongan kepada mujahidin di sana dengan keterbatasan apa yang ada pada mereka, tapi kemenangan selalu mereka dapatkan dalam setiap pertempuran. Saya katakan dalam setiap pertempuran dengan jumlah yang sedikit. Nah, kalau mereka menyerang dengan jumlah ratusan, tapi kalau Ahlussunnah dalam jumlah belasan, kemudian bagaimana kesaksian orang-orang yang mati syahid, terbunuh dalam jihad mereka melawan orang-orang Syiah. Salah satunya adalah seorang pelajar dari Perancis, namanya Sofyan. Pelajar ini bagaimana merindukan untuk mati syahid. Merindukan untuk mati syahid. Kemudian dia berkata, wallahi, demi Allah, peluru akan datang di kepala saya. Peluru akan datang di kepala saya. Maka benarlah dia. Dan Allah SWT membenarkan niat dia. Karena keikhlasannya, akhirnya dia mati syahid. Dan peluru benar-benar tepat di kepalanya. Bagaimana salah seorang di antara mereka mengatakan, wallahi, saya tidak akan keluar dari tempat ini kecuali saya mati syahid. Kecuali dalam keadaan mati syahid, Allah pun benarkan niat dia dan ucapan dia. Akhirnya dia keluar dari tempat itu dalam keadaan mati syahid. Dan banyak-banyak cerita yang lainnya yang kita dapatkan. Nah, di medan jihad, ataupun keadaan orang-orang Syiah Rafidhah sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Bagaimana mereka, hari-hari mereka penuhi dengan musik, kita dengar suara musik dari tempat mereka. Kemudian mereka dalam keadaan mabuk, baik dengan minuman keras ataupun dengan apa namanya pil ataupun dengan yang lainnya. Dan juga kita dapatkan wanita-wanita mereka datangkan ke tempat-tempat, ke pos-pos penjagaan mereka. Tujuannya apa? Karena orang-orang Syiah selama ini selalu mengalami kekalahan dan kekalahan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya ketika mereka melakukan berperang dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi ketika berada dengan Ahlussunnah, ketakutan selalu menghantui mereka. Selalu menghantui mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang melarikan diri begitu peluru pertama meledak, langsung mereka melarikan diri di depan mata ahlu sunnah. Kenapa? Karena Allah SWT telah melimpahkan rasa takut dalam dada-dada mereka. Adapun ahlu sunnah sama sekali tidak ada rasa takut, karena mereka yakin dengan janji Allah SWT, iman nasru wa iman syahadah. Nah, kalau enggak pertolongan datang dan kemenangan yang Allah janjikan, atau kemudian mereka mati pun mati syahid. Akhirnya mereka berlarian, melarikan diri dari medan perang, dan sampai orang-orang Syiah mengumumkan di pasar, di tempat-tempat keramaian, dengan menjanjikan berbagai macam janji, uang, harta dan seterusnya bagi yang mau berperang bersama dengan mereka. Mereka pun paksa, sampai kita dapatkan di markas-markas mereka, di tempat-tempat penjagaan mereka, anak-anak kecil menenteng senjata. Karena sudah tidak ada lagi yang tidak mereka bawa, semuanya melarikan diri, tidak mau berhadapan dengan mujahidin dari kalangan ahlu sunnah. Ini yang kita dapatkan di Yaman, di negeri Yaman, yang Rasulullah SAW menceritakan dan menjelaskan tentang keutamaan negeri Yaman ini. Iman Yamaniyah wal hikmah Yamaniyah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Maka kita berharap hal ini pun terjadi pada saudara-saudara kita di Syria atau di Suriah. Terus terang, apa yang terjadi di Suriah pada hari-hari ini, ini merupakan rentetan yang bersambung dengan target dan tujuan daripada Syiah Rafidah yang ada di Iran. Bagaimana mereka mengekspor revolusi mereka, revolusi Islam Syiah Rafidah ini ke negeri-negeri yang berkaitan dengan mereka. Dan hakikatnya rezim Bashar ini adalah rezim Syiah Nusairiyah. Dan selama ini berita-berita tentang masalah ini selalu ditutup-tutupi. Yang kita baca di berita atau di koran atau televisi, permusuhan, pertentangan antara pemerintah dengan pemberontak, tanpa disebutkan di sana bahwa ini adalah permusuhan Syiah Rafidah terhadap Ahlus Sunnah, terhadap kaum muslimin secara umum di Suriah. Bagaimana kezaliman yang luar biasa, kebiadaban yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Bashar ini. Kalau kita perumpamakan, orang Yahudi dan orang Nasara pun tidak akan melakukan seperti itu, sebagaimana dilakukan oleh orang atau pasukannya Bashar ini. Kenapa? Apakah pasukan Bashar hanya sekedar mempertahankan kekuatan Bashar saja atau kemudian yang lain? Tidak. Karena kalau hanya pasukan Bashar saja, mungkin dalam hitungan bulan sudah terjatuh, sebagaimana terjadi di Mesir atau di Tunis atau di tempat yang lainnya atau di Yaman. Tetapi karena di belakangnya adalah orang-orang Syiah Iran, bagaimana negara Syiah Iran ini mengirimkan pasukannya, Garda Revolusi Iran, yang pertama kita lihat dan kita dengar sebanyak 12.000 pasukan ke Suriah, kemudian juga pasukan dari Jaisal Mahdi yang ada di Irak, dan juga pasukan dari Syiah yang ada di Lebanon, Hizbullah, Hasan Nasrullah mengirim pasukannya untuk menguatkan pemerintah Bashar. Dan sudah jelas sekarang bahwa permusuhan yang ada di Suriah antara Syiah Rafidah dengan Ahlu Sunnah, dengan kaum muslimin secara umum. Oleh sebab itu kita harus menjelaskan kepada masyarakat secara umum bahwa permusuhan yang ada di Suriah, di Yaman, di Bahrain, di Saudi, bukan antara permusuhan antara orang Islam dengan orang Islam yang lainnya. Tidak. Syiah ini bukan salah satu di antara kelompok yang ada di antara kaum muslimin. Bahkan ini musuh, musuh dalam selimut. orang yang mengunting dalam lipatan. Bagaimana permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam sejarah Islam, terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi, terbunuh oleh seorang Majusi ini. Dan terbunuhnya Umar bin Khattab, pada hari terbunuhnya Umar bin Khattab, orang Syiah membuat sebuah hari yang disebut Idul Akbar. Idul Akbar. Dan mereka mengagung-agungkan kuburan Abu Lu'lu ini, yang disebut dengan Baba Suja'uddin. Baba Suja'uddin. Nah, mereka membuat kuburan besar, kuburan mengagung-agungkan dan mendoakannya. Bahkan ulama-ulama mereka berdoa secara terang-terangan dengan mengatakan Allahumma ansurna ma'ahu, Allahumma ansurna ma'ahu, Allahumma ansurna ma'ahu. Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan dia, bangkitkanlah kami dengan dia. Kita pun mengatakan amin. Karena akhirnya orang Majusi ini, dan bukan orang Islam, maka mereka pada hari meninggalnya Umar, terbunuhnya Umar, mereka membuat sebuah hari sebenarnya Idul Akbar. Mereka bergembira ria, bersuka cita. Kemudian juga bagaimana makar mereka, orang-orang Syiah ini. Berapa kali orang Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir, berusaha untuk membongkar kuburan Nabi SAW, tidak mengambil jasad Rasulullah SAW pada masa khilafah hakim bi amrillah al-Fatimi. Al-Hakim bi amrillah al-Fatimi, seorang raja Syiah di dinasti Fatimi di Mesir, dia ini memerintahkan kepada pasukannya menuju ke Madinah. Tujuannya untuk apa? Membongkar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membongkar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ke wilayahnya di Mesir, sehingga kaum muslim secara keseluruhan melupakan Madinah dan kemudian datang ke Mesir untuk menaikkan kedudukan dinasti Fatimiyin. Akhirnya datanglah kota Madinah. Hanya punya satu tujuan, adalah apa? Membongkar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka datang masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam hujrah syarifah, kamar yang di situ ada tiga kuburan, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar, tiba-tiba datang angin yang sangat keras, sehingga pada saat itu menjadi gelap gulita, sampai dikatakan bangunan yang ada di situ hampir terangkat, saking kerasnya angin yang datang pada saat itu. Akhirnya mereka apa? Ketakutan, dan berhenti dari keinginan mereka. Akhirnya keluar dari masjid Nabi dalam keadaan takut. Alaihim laknatullah. Kemudian juga usaha mereka yang kedua, Khalifah Fatimi juga berusaha untuk apa? Untuk mengambil, membongkar jasad atau kuburan Nabi SAW, kemudian mengambil jasad beliau. Tapi itu pun akhirnya tidak berhasil usaha mereka ini. Mereka berusaha membongkar kuburan Nabi SAW dari bawah, membuat terowongan sampai ke kuburan Nabi SAW. Ketika hendak sampai ke kuburan Nabi SAW, Allah SWT runtuhkan terowongan itu sehingga mereka semuanya mati dari awal sampai akhir. Dan juga bagaimana diceritakan oleh sahibul kitab Durarat Thamin, bagaimana orang-orang Syiah dari Halb, dari Syam, datang ke Madinah, menemui Amir Madinah, kemudian sudah itu menyuapnya dengan harta yang sangat banyak. Tujuannya itu apa? Entah apa? Tujuannya untuk membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar, mengeluarkan kuburan kedua orang ini kemudian membakarnya. Akhirnya datanglah mereka ke Amir Madinah, kemudian menyuapnya, dan Amir Madinah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ketika malam hari, setelah orang pada pulang dari sholat isya, mereka datang. Ketika sudah mendekati hujrah syarifah, tiba-tiba tanah yang mereka injak terbelah. Kemudian mereka masuk ke dalamnya, kemudian tanah menutup kembali. Ini sejarah berdarah orang-orang Syiah Rafidah. Sekarang kita saksikan dengan mata kepala bagaimana kedzaliman Syiah Rafidah yang ada di Suriah. Kita tidak mendengar cerita, tapi kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa permusuhan orang-orang Syiah ini sudah lama, dan sampai hari ini, dan juga sampai hari kiamat, atas dasar sebagaimana saya sebutkan pada awal pembicaraan, mereka menganggap orang di luar mereka adalah orang kafir, halal darahnya, halal hartanya. Jadi mereka ketika memusuhi Ahlussunnah dengan keyakinan, belum kita sampaikan tentang kesesatan-kesesatan mereka, tentang takiyahnya, tentang mut'ahnya yang sekarang sudah muncul di negara kita, mut'ah ini wa'iyadubillah. Nah, kalau kita lihat kesaksian orang-orang yang memperhatikan masalah Syiah ini, seperti kata kalau seorang wanita pemerhati anak dan perempuan dari PBB mengatakan bahwa rubuh million di Iran anak lahir karena sebab mut'ah. 1/4 juta anak lahir di Iran gara-gara sebab mut'ah. Bahkan seorang laki-laki menikah mut'ah dengan seorang wanita dan juga dengan anak wanita tersebut. Menikahi mut'ah seorang wanita dengan saudara perempuannya, dengan bibinya. Karena hakikat mut'ah adalah zina, zina yang terselubung di atas nama agama. Nah, ini betul-betul merendahkan hakikat dan martabat wanita. Bagaimana seorang wanita dipermainkan dengan cara seperti ini, dengan perbuatan yang sangat-sangat tercela. Akal sehat saja tidak membenarkan, apalagi agama yang turun dari atas langit. Bagaimana juga kalau kita lihat pada keyakinan mereka, mereka meyakini bahwa iman mereka itu adalah tahu tentang masalah-masalah gaib, masalah yang gaib, sampai mereka juga tahu kapan mereka meninggal, dan tidaklah meninggal mereka itu kecuali dengan ikhtiar mereka, dengan keinginan mereka. Tapi yang jadi masalah, kita lihat bagaimana yang terjadi pada mereka pada waktu Yaumul Asyura tanggal 10 Muharram, mereka meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka meyakini bahwasanya imamnya, imam mereka itu mengetahui perkara gaib dan kapan meninggalnya, dan mereka tidaklah meninggal kecuali dengan keinginan mereka, tentu tidak perlu meratapi dengan cara seperti itu. Sebagaimana yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak mendengar cerita orang, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika saya di Pakistan, bagaimana mereka tanggal 10 Asyura mereka keluar dari rumah-rumah mereka telanjang dada, kemudian memukul tubuh mereka dengan berbagai macam senjata tajam, dengan pisau, dengan pedang. Sampai di antara mereka ada yang mati karenanya, dan mereka katakan bahwa ini syaitu suhada, penghulu para syuhada, dusta semuanya, darah perceburuan di jalan-jalan. Sekarang kalau saya boleh bertanya, kalau ada seorang non-muslim pengen masuk Islam,